banding wong liyo. Sak tenane aku ralilo merko kepacut tresno. Ali tresno wing janji saiki podo ngelarani naling ati raiso ngapusi sliramu sing tak tresnani. Terima kasih.